warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asra al hadith kitabullah wa khara al hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syarra al umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nari wa ba'du. Terakhir kita sudah masuk ke dalam al adhkar dan sajadah ini, itu yang dikir-kir doa-doa yang disunahkan untuk dibaca ketika duduk di antara dua sujud. Yang pertama, Allahumma gfirli, atau di dalam satu lafaz, Rabbi gfirli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, wahdini, wa'adini, warzuqni. Itu yang pertama. Watarotan yakulu, dan kadang juga mengucapkan Rabbi gfirli, ikfirli, Rabbi gfirli, ingin. Demikian. Bahkan ya kuruhumah di sholati al-lain. Adalah Nabi SAW itu mengucapkannya di sholat lain, di sholat malam. Tetapi kemarin kita sampaikan bahwa pada hukum asalnya tidak ada beda antara sholat fardu dengan sholat nafil pada hukum asalnya, kecuali datang nas-nas yang disitu membedakan antara sholat-sholat tersebut. Sehingga masalah bilfardhi shahhatun nafli, di dalam kaidah dikatakan apa yang dia sah dilakukan di dalam sholat fardu maka sah pula di dalam sholat naflu, yaitu sholat nafil. Maka begitu pula ya, hal yang dikatakan sah dilakukan di sholat nafil terkecuali kalau itu khusus gitu, maka dia juga sah dilakukan di dalam sholat fardu. Ya, kalian juga bacaan seperti ini. Qala summa kana yukaddiru wa yajudu as-sajdata ats-tsaniyah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaddir, bertakbir, wa yasjudu, kemudian sujud as-sajdata ats-tsaniyah, sujud yang kedua. Wa amara bidzalika al-musyi'a salatahu. Nabi juga memerintahkan al-musyi' salatahu seperti itu. Ini orang yang kurang bagus di dalam menjalankan salat. Hadis yang terkenal. Faqala lahu ba'da an amarahu bil itmi'nani baina as-sajdatayn kama sabaq. Maka Nabi sallallahu ketika itu berkata kepada orang tersebut setelah memerintahkan untuk tuma'ninah. Jadi tuma'ninah di antara dua sujud sebagaimana sudah berlalu. Tsumma taqulu Allahu akbar. Kemudian kamu mengucapkan Allahu akbar, tsumma tasjud. Kemudian kamu sujud. Hatta tatma'inna mafasiduka, sampai tuma'ninah mifsal-mifsalmu, yakni ruas-ruas tulangmu, ruas pertemuan tulangmu itu sampai itmi'nan, sampai tenang dulu. Tuma'fa'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian kerjakan yang seperti itu pada seluruh sholatmu. Kemudian kerjakan yang seperti itu pada seluruh sholatmu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a hadha takbiri ahyana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat kedua tangannya bersama dengan takbir ini ahyana kadang-kadang. Itu kemarin sudah kita sampaikan tentang sunnahnya pula, dan banyak imam ternyata yang berpendapat dengan sunnahnya yakni mengangkat takbir ketika mau sujud. Gitu. Ini juga mengangkat takbir ketika bangkit dari sujud. Ini mengkudu di antara dua sujud. ahyana, kadang-kadang. Ta'liq seperti yang kita sampaikan kemarin, bisa dicek lagi. Wakan yasna'u fi hadhihi sajdati mithla ma sana'a fi ula. Ini apanya? Nabi SAW bangkit begitu kan, bangkit dari sujud pertama itu ada sunahnya pula selain takbir maka kedua kali. Kemudian ketika hendak sujud yang kedua juga begitu bertakbir dan kadang-kadang juga mengangkat kedua tangan gitu ketika mau sujud yang kedua. Kalau ada pertanyaan apakah hal yang sunnah seperti ini terkadang kita tinggalkan ketika kita takut adanya fitnah yang atau mafsadah yang lebih besar di masyarakat, maka jawabannya iya, tetapi tidak selamanya. Demikian Syekh Abdul bin Barjas rahimahullah ta'ala, ya, beliau di dalam tulisan beliau sunnah berfitnah. Kemudian menyampaikan ada beberapa soal pertanyaan diantaranya seperti ini. Hal yang sifatnya sunnah enggak sampai wajib ya. Kalau wajib ya mau tidak mau kerjakan. Orang mau bilang apa, ini wajib. Tetapi kalau sesuatu yang sunnah, maka kita mempertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Tetapi bukan ditinggalkan sunnah tersebut. Kayak misalnya seperti ini, maka dibuatkan. Bukan ditinggalkan. Hanya saja kita menunggu waktu yang tepat. Kira-kira mereka memahami tentang sunnah atau misalnya mereka sudah percaya kalau kita itu melakukan gerakan-gerakan sholat itu sesuai sunnah itu, maka kemudian dikerjakan ahyana kadang-kadang. Sebenarnya bukan sunnah itu yang menimbulkan kita, bukan, tapi kejahilan manusia yang menimbulkan kita. Ini dicamkan, jangan sampai menyatakan atau mengeluarkan pernyataan hal yang sunnah seperti ini menimbulkan fitnah. Bukan, jadi bukan sunnahnya yang menimbulkan fitnah. Paham ya? Kalau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya hatta sunnah secara fikih itu tidak menimbulkan fitnah. Itu tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fitnah itu timbul menjahilin nas biha karena kejahilan manusia tentangnya. Jadi kejahilan itu yang menimbulkan fitnah, bukan sunnah. Kemudian wakan yasna'u fi hadhihi sajdati, dan Nabi SAW melakukan di sujud ini, yakni di sujud yang kedua ini, mitla ma sana'a fi ula, sama persis seperti yang beliau lakukan di sujud yang pertama. Kalau dia diriwayatkan Muslim, yang kalau nanti aku membaca ini dikatakan kadzalik, kemudian judul kadzalik, dan Rasulullah sujud seperti itu. Maka seperti itu posisi-posisinya itu sama seperti ketika kita takbir telling roh, ketika kita takbirin di call gitu. Sudah silakan di kajian di awal-awal tentang Rasulullah Nabi yang dimaksud hadwa uzunaihi atau hadwa mankibaihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya hadwa, yakni sejajar dengan kedua telinganya atau sejajar dengan kedua bahunya. Sejajar itu maksudnya di depannya, di arah depannya begini. Ya. Barangkali ada yang belum atau terlewat ketika ini. Sejajar di arah depannya begini. Waktu itu saya Zakaria bin Syu'aib al-Din ini Allah menjelaskan yang ketika di sejajar di rasa tidak gitu. Maksud kedua itu kalau orang ada di depanmu melihat kepadamu, dia nggak bisa lihat telingamu karena terhalangi ini kedua telapak. Ini namanya sejajar. Nah, kalau sejajar dengan bahu, bahu juga pintu, bahu itu ya sebelah sini. Begitu. Jadi sekali lagi, bukannya cuma sejajar itu dari arah samping membentuk garis lurus. Ini ya, ini salah ini. Bukan begini, atau begini itu kan, tapi darah depan. Jadi dimaksud dengan hadwa, jadi sesesnya. Kalau dari samping sekali lagi, tapi dari depan, ketinggiannya sesesnya. Tuma yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua mengangkat kepala beliau mukabir sembari bertakbir. Wa amara bidzalika al-musii' sholatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkannya seperti itu kepada al-musii' sholatahu, kepada orang yang dia tidak bagus di dalam menjalankan sholat. Faqala lahu ba'da an amara bi sajdati tsaniyah. Nabi ketika itu mengatakan kepada orang tersebut setelah memerintahnya untuk sujud yang kedua, kama marra sebagaimana yang berlalu tadi. Nabi mengatakan summa yarfa'u ra'sahu fa yukabbir. Kemudian dia mengangkat kepalanya. Kemudian bertakbir. Mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir. Pak di sini menunjukkan takbir. Jadi mengangkat kepala, kemudian bertakbir. Jadi takbirnya itu tidak dilakukan ketika dalam posisi sujud. Nah. Adapun kalau dia nanti masih berdiri lagi untuk ke rokaat berikutnya, maka takbirnya itu ketika hendak berdiri. Wa qala lahu, Nabi juga mengatakan tsumma sna' dzalika fi kulli rak'atin wa sajdatin. Kerjakan yang seperti itu pada setiap rokaat dan setiap sujud. Kerjakan seperti itu pada setiap rakaat wa sajdah. Berarti yang dimaksud ya, adalah rakaat itu rukuk dan sujud. Nah, ini pola yang dimaksud di sini adalah sisi itminannya, yakni sisi tuma'nina. Fa idza fa'alta dzalika, kalau kamu mengerjakan hal tersebut, faqad tammat shalatuka, maka sungguh sudah sempurna sholatmu. Wa in anqasta minhu syai'an anqasta min sholatika. Tapi kalau ada yang kamu kurangi, kalau ada yang kamu kurangi, maka engkau juga mengurangi sholatmu, yakni pahalanya itu berkurang. Jadi diantara faedahnya adalah tinggi dan rendahnya pahala sholat seseorang itu juga dilihat dari sisi atba'nya dia kepada sunnah Rasulullah. Semakin dia mengikuti, semakin abad itu. Semakin dia mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam gerakan dan ucapan sholat, maka semakin tinggi pula pahalanya. Semakin berkurang, ya, semakin berkurang pula pahala sholatnya. Wa kana yarfa'u yadayhi ahyanan. Dan Nabi SAW juga terkadang beliau mengangkat kedua tangannya pula. Lagi kedua tangannya pula ketika bangkit dari sujud yang kedua tadi. Dari sujud yang kedua. Ta'liqnya seperti itu, Mas. Qala jilsatu jilsa al-istirahah. Jilsa yakni hai'ahnya, ya, bentuk atau cara untuk duduk istirahat. Nukilkan di sini catatan kaki zaman dahulu. Qala Syekh Abdullah al-Bassam rahimahullah. Siapa berarti? Ada. Kata beliau, anal qasda minha al-istirahata. Anal qasda minha al-istirahatu li bu'di sujudi minal qiyam. Maksud tujuan duduk ini adalah istirahat. Ini untuk persiapan gitu. Li bu'di sujudi minal qiyam, karena jauhnya posisi sujud dari posisi berdiri. Makanya ada jilsa istirahat. Persiapan dulu baru duduk. Lida, kata beliau, karena inilah lam yusra' laha takbirun wala zikrun. Tidak disyariatkan ketika duduk istirahat ini, ketika dia hendak duduk istirahat ini, takbirun wala zikrun, takbir ataupun zikir. Nah, ini dari Dasarul Alam secara mendalam. Ayo saja. Kalau halaman berapa aja, mestinya nanti anak cetakan sekarang itu banyak berbeda-beda untuk lihat di segala masalah jasa. Makanya kita katakan tadi bahwa takbir setelah sujud yang kedua itu kalau dia masih mau berdiri untuk rokat berikutnya, syarat takbirnya adalah dari jasa istirahat mau berdiri takbir. Tapi kalau dari sujud jasa istirahat itu tidak ada takbir, tidak pula ada dikir tertentu karena al-qas jaminha apa tadi? Al-istirahat. Nafas dan mina, istirahat. Jadi dua di sujud di melangkir. Baik, dari kami ya. Kembali ke matan silaturahmi Nabi. Tumma yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'udhmin ila mawdhi'i. Kemudian Nabi SAW yasdawi qa'idan, beliau lurus duduk ala rijlihi al-yusra mu'tadilan, duduk di atas kaki kirinya mu'tadilan, lurus. Yasdawi qa'idan ini dia duduk tenang di situ. Hatta yarji'a kullu 'udhmin ila mawdhi'i, sampai seluruh tulang kembali kepada tempatnya. Sampai seluruh tulang kembali kepada tempatnya. Jadi dalam jasa istirahat itu juga begitu. Sampai tenang dulu. Qala nah, baik. Ini ada taklik ya tentang jasa istirahat. Di tali dikatakan Al-Bukhari wa Abu Dawud. Ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini, kalau aku masih ingat Umdah Tulakam dari hadis siapa? Malik Ibnul Khairi. Malik Ibnul Khairi. Rata Al-Bukhari dan Abu Dawud. Wa hadzal julusu yu'rafu 'inda al-fuqaha'i bi jilsati al-istirahah. Duduk ini yang dikenal ya, menurut para fuqaha, para ahli fikih dengan sebutan jilsa al-istirahah, ini duduk istirahat. Waqad qala bihi asy-Syafi'i. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini perlukan juga ada jilsa al-istirahah. Wa Ahmad nahwuhu. Kama fi at-tahqiq. Demikian pula juga dari riwayat yang semisal dengan itu. Dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, karena dalam tahqiq wawal ahra bihi, dan itu yang lebih layak dinisbatkan kepada beliau. Lima urifa anhu min al-hirsi ala tiba'i sunnah, karena kita ketahui bagaimana semangatnya Al-Imam Ahmad. Kita kenal Al-Imam Ahmad di dalam mengikuti as-sunnah allati la mu'arida laha, ketika tidak ada yang bertentangan dengannya. Waqad qala Ibnu Hanif fi masailihi 'an al-Imam Ahmad. Demikian pula Ibnu Hanif rahimallahu, beliau juga mengatakan yang seperti itu di dalam masail beliau dari Imam Ahmad. Ra'aitu Abu Abdullah yakni al-Imam Ahmad. Aku melihat Abu Abdullah, maksudnya Imam Ahmad, rubbama yatawakka'u 'ala yadayhi. Beliau bersandar atau ya tawakkal, bertopang pasnya ya tawakkal, jadi bertopang di atas kedua tangannya. Ila qama fi raka'atil akhirah, ketika beliau berdiri untuk rakaat yang terakhir. Wa rubbama istawa jalisan, dan juga kadang aku lihat beliau istawa jalisan dulu. Tuma yang hadu, kemudian baru bangkit. Duduk dulu beristirahat, kemudian baru bangkit. Bahwa ikhtiar al-imam Ishaq ibn Rahuwiyah, juga ini adalah yang dipilih oleh al-imam Ishaq ibn Rahuwiyah. Faqad qala fi masa'ili al-Marwazi, beliau mengatakan di dalam Masail Al-Marwazi, madhati sunnatu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah berlaku, berjalan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An ya'tamida 'ala yadayhi wa yaqum, seseorang itu dia i'timad, bertopang dengan kedua tangannya dan berdiri. Syekhun kana aw syabban, baik orang tua maupun masih muda gitu. Jadi enggak ada beda antara yang tua maupun yang muda. Jadi bukan karena alasan sudah tua, kalau muda maka tidak ya. Sama saja. Ada di dalam Al-Iqwa, satu lihat di matakah Al-Iqwa jilid 2 halaman 82 dan 83. Baik. Kembali ke matan kita, qala Al-Albani rahimahullah, al-iqtimadu 'ala al-yadain bin nuhudhi ila raka'ah. Bertopang dengan kedua tangan ketika bangkit ke rakaat, yakni berikutnya. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yanhadu mu'tadidan 'ala al-ardi ila raka'ah tsaniyah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertopang mu'tamidan. Ayat hadu takik motam idan yang bertopang alal ardi ke tanah atau ke bumi untuk bangkit ke rokaat yang kedua. Dikatakan di riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita belum lihat dari mana asyik ini, maksudnya di album atau boleh berlakukan di musnad syafi atau ini. Wakana ya'jinu fis sholat, dan Nabi SAW itu ya'jinu fis sholat, beliau melakukan ajin di dalam sholat. Ya'kan itu ala yadaihi idha qoma, beliau bertopang menggunakan kedua tangannya ketika berdiri. Hanya saja di sini ada kata-kata ajannya. Ajannya ajin itu seseorang yang dia seperti membuat ajin. Ajin itu ya adonan roti begitu. Disebutkan bi ghamzil yad itu dengan mengepalkan tangan. Makanya dari lafaz dari sinilah ya, diambil sunnahnya pula ketika bangkit dari jasa istirahat tadi mencoklat berikutnya itu sambil mengepalkan kedua tangan. Nah, kita lihat tariknya. Ruahu Abu Ishaq Al-Kharfi di sanad yang sahih. Diriwayatkan Abu Ishaq Al-Kharfi dengan sanad yang baik. Wa ma'nahu inda Al-Baihaqi di sanad yang sahih. Dan yang semakna dengannya riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kalau dinisbatkan ke Imam Al-Baihaqi berarti wallah alam salah darinya adalah Sunan Al-Kubra ya. Atau perlu tahu Sunan Al-Kubra itu adalah ya, tulisan Imam Al-Baihaqi Al-Syafi'i, yakni mengumpulkan dalil-dalil bagi madhabnya Imam Syafi'i. Wa amma hadis adapun hadis kana yakumu ka'annahu as-sahmu la ya'tamidu 'ala yadayhi fa mawdu. Ada yang mengatakan ini dari riwayat bahwa Nabi sallallahu yaqumu berdiri karena as-sahmu, yakni seperti panah. La ya'tamidu 'ala yadayhi. Beliau tidak bersandar atau bertopang di atas kedua tangannya. Kalau seperti panah yang namanya palah, walalah maksudnya ya. Panah itu kan kalau sudah bergerak lurus ke depan, ya ke depan saja, nggak ada pakai mundur dulu bergerak lagi kan begitu. Ya kan kalau orang menggunakan apa namanya bertopang dengan kedua tangannya, nggak langsung berdiri begitu, ke depan dulu bertopang, kemudian berdiri. Ini dimaksud karena usahamu itu ya langsung angkat kepala, lutut berdiri. Nah. Tapi kata Syarabani maudhu, ini habisnya maudhu palsu. Wa kullu fi ma'nahu dha'ifun la yasih. Dan seluruh riwayat yang semana dengannya itu dhaif dan tidak sahih. Waqad bayyantu dzalika fi dhaif, aku sudah menjelaskan itu di Ad-Dhaifah. Nanti kalau penasaran bisa dilihat Ad-Dhaifah ada juga. Alhamdulillah. Nomornya 562. Nomor hadis itu 562. 929 929 dan 968 968. Waqad ashkala 'ala hadith fudala taqwiyati li isnadil harbi. Salah seorang ulama yang mulia, beliau iskal ini menganggap aneh gitu. Aku menguatkan sanadnya Al-Harbi. Fawdatu dzalika fi kitab tamamul minnah fi ta'liq 'ala fi sunnah. Aku jelaskan ya, alasan ya, alasan beliau menguatkan sanadnya Al-Harbi tentang ajin ini, tentang mengepalkan tangan ketika bangkit itu. Di kitab beliau tamamul minnah fi ta'liq 'ala fi sunnah. Dari halaman 196. Kalau kita mau lihat di Fiqh Sunnah, silakan juga. Dari halaman 196, tapi panjang itu. Nah, beliau juga membantah pada darabnya di situ sambil ada pembahasan takwiyah di sini. Nah. Raji'u fa innahu muhim, raji'u. Raji'u, lihat, rujuklah karena itu penting gitu. Nah, seorang thalibul ilmi kalau mendengar syekh mengatakan seperti ini, raji'u fa innahu rujuk. Baca. Jadi kita mengamalkan sunnah itu ala bayyinah, benar-benar mantap. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idana atau kerok atisannya ketika beliau bangkit ke rakaat yang kedua, istaftaha bi alhamdulillah walam yasqut. Beliau langsung membuka bacaan qiraahnya itu dengan alhamdulillahirabbilalamin, dengan al-Fatihah begitu, walam yasqut, dan tidak diam terlebih dahulu. Maksud tidak diam terlebih dahulu itu berarti beliau tidak membaca istiftah di rakaat yang kedua. Begitu. Oh iya, ada. Nah, ada dua ihtimal. Satu ihtimalnya adalah istiftah, yang kedua adalah isti'adzah begitu. Tapi yang rajin menurut beliau adalah yang kedua. Yang pertama, yakni yang istiftah. Lam yasqut, yakni lam yasqut lil istiftah lidu'ai al-istiftah wa istiftah. Antum ingat kan hadisnya tentang istiftah? Istiftah hadisnya siapa? Siapa yang paling banyak riwayat? Abu Bakar. Ya Rasulullah, orang yang suku tak kafir solat, mata takut. Beliau mengatakan ya Rasulullah, orang yang suku tak kafir solat. Coba kabarkan kepadaku, nanya arah itu apa ini? Coba kabarkan kepadaku tentang diammu ketika solat. Ini setelah ini kobla al-Fatihah. Masa takut apa yang kau ucapkan? Maka beliau kemudian mengajarkan iftitah tersebut. Yang saya ingat dari Abu Hurairah, nanti bisa dicek lagi. Beliau membaca dengan lirih atau dengan keras? Dengan iftitah keras atau lirih? Keras atau lirih? Iftitah ya? Lirik ya. Ini gak bisa ngusihin, gak bisa takut. Lu baca dengan lirik. Tapi Abu Hurairah mengatakan sukutaka, sukut. Ini mada faedah yang lain. Sukut, sukut itu apa? Diam. Jadi teranggap, teranggap diam. Nah, hadis ini untuk faedahnya ya. Hadis ini menjadi salah satu dalil yang dipakai oleh sebagian ulama yang mengatakan ketika seorang imam Jumat sedang berkhutbah, kemudian dia mengucapkan nama Nabi SAW, maka tidak dilarang makmum itu mengucapkan sholawat, tapi dengan diri, karena itu masih dianggap dia, masih dianggap dia. Paham ya? Nah, Abu Hurairah tadi mengatakan ara'aita suku takabbur. Ataupun madhab ulama yang lain tetap tidak boleh. Nah, yang membolehkan di antaranya alasannya adalah dengan ini. Jadi alasannya dengan ini, dan juga nanti kalau di dalam sofikis itu kan ada yang kita ta'arud atau dalilani aman. Kalau ada ta'arud, ada pertentangan antara dua dalil yang dua-duanya sama-sama umum, ya. Satu umum bertabrakan lagi. Yang satu memerintahkan untuk apa namanya sukut, ya, diam ketika mendengar khutbah. Satu memerintahkan untuk sholawat, untuk ucapan sholawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu umumnya itu dari sisi seluruh bacaan nggak boleh, kan harus diam gitu. Umumnya di situ yang mendengar khutbah tadi. Misalkan yang ini umumnya adalah perintah mengucapkan sholawat pada seluruh keadaan. Ya, kalau perlu kayaknya nggak ada yang bingung yang saya kemarin. Itu ada satu soal tentang itu di tes terakhir. Jawabannya apa? Jawabannya adalah manakah di antara dua dalil keumuman itu yang paling banyak masuk mukhasisofnya. Jadi yang mentaksis itu paling banyak masuk di dalil itu, maka dalilnya melemah keumumannya. Harusnya jawabannya begitu, Mari. Ya kan? Nah, sekarang barunya. Ayo, kita lanjutkan. Wakan yasna'u fi hadhihi raka'ah mithla ma yasna'u fil ula. Dan Nabi SAW melakukan atau mengerjakan di rokat ini, rokat yang kedua, itu sama seperti yang beliau kerjakan di rokat yang pertama. Bila anahu kana yaj'aluha aqsara minal ula kama sabaqa. Hanya saja Nabi SAW menjadikan rokat yang kedua ini lebih pendek dibandingkan rokat yang pertama, kama sabaqa, sebagaimana yang sudah berlalu. Satu kali wujub qira'ati al-Fatihah fi kulli raka'ah. Wajibnya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Nah, ini untuk istilahnya membahas apakah wajibnya Al-Fatihah hanya di rakaat pertama atau pada setiap rakaat. Di sini dikatakan wajib pada setiap rakaat. Wa qad amara al-musyi'a sholatahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan al-musyi'a sholatahu, orang yang musyi'a sholatahu ma'ruf berkali-kali kita ulang, diqra'at al-Fatihah, untuk membaca al-Fatihah di kulli raka'ah, pada setiap raka'at. Haitu qala lahu ba'da an amara biqra'ati al-Fatihah al-ula. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memerintahkan untuk membaca al-Fatihah pada raka'at yang pertama, beliau mengatakan summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kerjakan itu pada seluruh salatmu, yakni pada seluruh raka'atmu. Begitu. Tapi amsik sholat tahwi ini kan dia kondisinya sholatnya sedang sholat munfarid. Paham ya? Ya kan sedang sholat munfarid. Maka hadis ini ya tidak bisa ditabrakkan dengan hadis yang menyuruh seorang makmum untuk diam ketika imam membaca keras. Itu pemahamannya, sisi fikihnya di situ. Kenapa kok masih tetap sukut ketika makmum mendengar jadinya imam. Wafi riwayat, dalam satu riwayat fi kulli raka'ah, kerjakan itu pada setiap rakaat, itu sudah jelas. Wa qala fi kulli raka'atin qira'atun. Dan Nabi SAW juga mengatakan fi kulli raka'ah, pada setiap rakaat itu ada qira'ah. Ini ada bacaan Al-Qur'an. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ada yang nanti. Yes.